Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ma ba'd. Baik. Pasal berikutnya. Qala wa khasiyatul ta'abbud. Khasiyatul ta'abbud. Intinya penghambaan, inti sari penghambaan, saya berterang bukan ke khususan ta'abbud, penghambaan atau ciri khas ta'abbud adalah khasiatu ta'abbud al-hubbu ma'al khudu', yani, ataupun bisa dikatakan inti dari ta'abbud itu adalah hub ma'al khudu' wadzul lil mahbub, cinta yang disertai dengan ketundukan dan kehinaan diri kepada al mahbub yang disukai, yang dicintai. Jadi apa saja bisa berlaku sebagai mahbub ketika seorang itu, artinya dia bisa menjadi hamba, budak, apa saja. Seperti bagaimana kata Rasulullah SAW, Sa'isa abdud dinar, Sa'isa Abdul Dirham, Sa'isa Abdul Khamisah. Kenapa dia dikatakan seperti itu? Karena orang yang di sini, misalnya apa nanti juga disebutkan, orang yang mencintai sesuatu itu akan dia terpusat kepada yang dicintainya itu. Dia mengorbankan dirinya, dia merendahkan dirinya kepada sesuatu yang dicintainya. Dia bukan artinya sujud kepada dirham, dinar. Bukan dia menyembah, berdoa kepada dinar dan dirham, khamisah. Bukan menyembah. Tapi ketundukannya jadi buah-buah pikirannya. Itu apa, menjadikan dia sebagai hamba, budak dari dirham tersebut. Wala khasiyatu ta'abud al-hubbu ma'al khudu' wadullu lil mahbub, dan adanya kehinaan diri di hadapan kepada al mahbub. Faman ahabba syai'an wa khada'a lahu, maka siapa yang mencintai sesuatu, apa saja yang dia cintai, dinar, dirham, khamisah, kain atau berwujud anak, istri bagi yang laki-laki, suami bagi yang wanita, nah kemudian pekerjaan atau nafsunya sendiri, khada'alahu, dan dia menundukkan diri kepadanya, kepada sesuatu tersebut, tunduk dia, artinya apa yang diinginkan oleh sesuatu tersebut, yang menjadi tuntutan sesuatu itu yang dicintainya, dia penuhi. Inilah dia dikatakan dia khudu' kepadanya. Faqad ta'abbada qalbahu lahu, berarti dia telah memperhambakan hatinya kepada sesuatu tersebut dan menjadikan hatinya sebagai budak dari sesuatu itu. Kiaskan apa yang kita cintai yang membuat kita lebih mementingkannya, bahkan rela mengorbankan diri untuk itu. Bal at-ta'abbud akhiru maratibil hub, bahkan at-ta'abbud, penghambaan itu merupakan akhir tingkatan-tingkatan hub, cinta. Karena cinta disebutkan oleh beliau ada beberapa tingkatan cinta itu. Nah, di sini berapa di antaranya? Qala syai'nat, qala wa yuqalu lahu at-tatayyum aidan. Ini ta'abbud, puncak paling akhir dari cinta itu adalah seorang itu menjadi budak yang dicintainya. Menjadi budak sesuatu yang dia cintai, atau dikatakan juga tatayum. Sa'abud tatayum, sehingga ada nama Saimullah. Ada nama Saimullah. Saimullah itu berarti apa? Nah, budak Allah. Menunjukkan dia cinta kepada Allah. Maka hati-hati kita dengan kita bermakna tazkiyah bisa juga bermakna tafaul, ya, tarajib, kita harapan, raja, dengan menamakan ini diri seperti seperti itu. Nah, fa inna awwala maratibihi al-alaqa, adanya keterikatan. Alaqa. Wa sumiyat alaqatan li ta'alluqil qalbi bil mahbub. Kenapa dinamakan alaqa? Karena adanya keterikatan antara hati dengan sesuatu yang dicintai. Nah, apa saja bisa. Qala wa ulliqtu layla wa hiya dhatu tama'in. Dijadikan aku cinta kepada Layla dalam keadaan dia suka pasang jimat, punya jimat-jimat penangkal setan. Walam yabdu lil asrabi min sadia hajmu. Ya. Walam yabdu lil asrab min sadia hajmu. Ini masih kecil. Ya. Belum tampak bagi teman sebaya. Nah. Ini kisah awal. Artinya ini Majnun Layla ini yang cerita ini. Ya, kisahnya dalam legendanya Majnun Layla. Nah, menyebutkan mereka itu sama-sama sejak kecilnya bareng terus. Nah, orang Jawa bilang apa? Witing Trisno, kelaran Soko, Kulino. Nah itu memang. Dan itu terjadi. Dan itu sudah zaman di zaman orang Arab dulu ada yang seperti itu. Barengan terus sejak kecil. Sama ketemu tetangga lagi misalnya. Hidup. Kita bisa bayangkan, kita sendiri kan juga punya teman, baiklah, misalnya walaupun bukan perempuan ya, teman kecil, main permainan, sama-sama cari belut di kali, di desa, itu kan punya, nah, kenangan gitu. Nah ini dia dengan teman yang ternyata teman kecilnya itu perempuan. Nah, biasa dulu, artinya di, ya namanya anak kecil masih belum, tapi beranjak remaja, nah itu tadi muncul itu tadi. Waiting Krisma ini tadi, ya muncul bersama seiring terus bertemu setiap hari, ya bermain bersama, nah, sampai akhirnya besar. Dan memang begitu dekatnya beliau dua orang ini, sepasang ini sampai jadi akhirnya apa? Jadi legenda betul. Nah, kisahnya itu sampai disebutkan dalam syair dan sudah berapa banyak itu di apa dibukukan, diulas tentang syair-syairnya. Sampai kita pun juga dalam pelajaran akidah kita pakai sebagian syairnya. Ya, ada kan? Kullun yad'i waslan di Layla walakin Layla la tuqiru lahum bidzaka. Mereka mengira punya, mengatakan punya hubungan dengan Layla, padahal Layla enggak mengakui. Semuanya mengaku ahli sunnah. Tapi ahli sunnah jauh dari mereka. Nah, itu seperti di mana? Baik. Nah. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan a'laqatun ummal walid bu'aidama afnanu ra'sika kasigham afnanu ra'sika kasigham al-mukhlis. Apakah cinta wahai ummul walid setelah rambut di kepalamu seperti kasigham al-mukhlis, ini sudah beruban masih punya alaqah. Ini, nah, kemudian setelah alaqah itu ada namanya sababah, thumma ba'daha as-sababah. Sababah itu artinya sumiyat bidzalika. Jadi tingkatan pertama alaqah, kemudian sababah, nanti al-gharam, kemudian al-ishq, kemudian asy-syauq. Sampai nanti tingkatannya apa? Habis asy-syauq, setelah itu nah sampai pada tingkatan tatayyum, baru nanti ada khullah. Itu tadi di tingkatan tatayyum itu tadi. Baik, qala rahimallahu tsumma ba'daha sababa wa sumiyat bidzalika linsibabil qalbi ilal mahbub. Kenapa dinamakan sababah? Karena hati itu tercurah untuk mahbubnya saja. Itu dia mencurahkan hatinya untuk si mahbub. Tapi bentuknya seperti apa? Allah alam. kalau misalnya dibandingkan di apa namanya, mungkin kaitkan dengan perhatian seorang apa orang tua kepada anaknya yang masih kecil barangkali. Bagaimana punya istilahnya betul-betul jadi permata hati mereka anak-anak tersebut. Ini kalau mau nggak mau cari bentuk apa seperti apa sobabah itu, ya cerita dari orang Arab itu seperti apa ini sobabah itu. Qala tashakkal muhibbuna sababata laitani tahammaltu ma yalqawna min bainihim wahdi fakanat fi qalbi ladzatul hubbi kulliha falam yalqaha qabli muhibbun wala ba'di. Wallahu a'lam. Nanti yang jelas itu sababah, kemudian summa al-gharam. Karena kalau diartikan dengan bahasa saja kurang nampak ini sastrawan mana nih. Ya. Summa al-gharam. Al-gharam wa huwa luzumu al-hubbi lil qalbi luzuman la yanfaqu anhu. Luzumul hubbi lil qalbi luzuman la yanfaqu anhu. Ini al-gharam, ini orang yang sedang pada tingkatan al-gharam ini, dia enggak mau lepas dari yang dicintainya. Seperti orang yang berutang dengan yang punya piutang. Walaupun berpisah tapi terus teringat kan? Nah, ini gharam namanya. Makanya kalau orang yang betul-betul sudah terbenam itu maghrum orang ini. Jadi kayak nah, maghrum. Wa minhu sumiyal gharim ghariman limulazamatihi sahibah. Nah, dinamakan orang yang berutang itu gharim karena dia terus bersama orang yang punya hak terhadap dia. Wa minhu qawlu ta'ala inna 'adzabaha kana gharama. Tentang neraka jahanam itu Allah katakan azabnya kana gharam, tidak pernah lepas dari penghuninya. Wa qad uli al mutaakhirun bismani hadha al-lafz fil hub. Akhirnya orang-orang yang datang belakangan mereka mulai melirik mencoba untuk menggunakan lafaz ini dalam al-hub. Mereka katakan gharib, maghrub, gharam. Wa qalla an tajidahu fi asy'ari al-Arab. Padahal itu jarang-jarang didapatkan dalam syair Arab. Hampir tidak ada tersebut. Kalau alaqah masih ada tadi. Juga sababah. Kemudian tingkatan berikutnya al-ishq. Ini ifratul mahabbah, cinta yang berlebihan. Cinta yang berlebihan. Wa li hadza la yutafu bihi ar-rabbu bi idznihi ta'ala wa la yutlaqu fi haqqihi. Oleh karena itulah tidak disandangkan sifat ini, isyq ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula dimutlakkan bahwa Allah punya sifat isyq, tidak. Kalau hub, na'am. Summa syauq. Summa asyauq, rindu. Wa huwa safarul qalbi ila al mahbub ahaka safar. Nah, ini rindu. Ini diulas lagi oleh beliau di dalam Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang jatuh cinta. Dan sebelum itu karya sastra juga tentang masalah cinta ini, tulisannya Ibnu Hazm. Termasuk pada beliau orang Spanyol, orang Eropa. Namanya Tawqul Hamama, kalung burung dara. Nah, itu luar biasa. Pernah tahu ya? Kalung burung dara. Tawqul Hamama. Mirip-mirip. Dan itu beliau ceritakan juga luar biasa. Tapi kata bagian yang mengulas tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Raudhatul Muhibbin lebih bagus daripada. Itu jadi walaupun Tawqul Hamama itu apanya jadi sandaran rujukan juga oleh Ibnu Qayyim. Qala safarnya hati ke yang dicintai, ini rindu, itu intinya itu syauq, rindu. Ayahnya punya ini tahulah jauh rindu pada tanah air, ya. Apalagi ketika mungkin merantau belajar, lihat-lihat bendera merah putih, lihat-lihat nyur di apa namanya, kadang-kadang pokok-pokok kurma kan satu keluarga dengan kelapa ya, itu kan pohon apa istilahnya keluarga palem. Nah, kalau udah lihat itu di apa lagi baring-baring, lihat merah putih teringat negeri nyur melambai, rindu ingin bertemu. Wafadah jaa itlaquhu, datang mutlaknya fi haqqi rabbi ta'ala, artinya bisa dinisbahkan di kita apa namanya rindu pada Allah juga disifati Allah apa maksudnya kama fi musnad Imam Ahmad min hadits Ammar bin Yasir ini. Nah, dia artinya dinisbahkan kepada Allah, artinya rindu itu kepada Allah boleh. Ada dalilnya disebutkan dalam hadits Ammar bin Yasir annahu shalla salatan fa awjaza fiha. Beliau pernah mengimami salat, beliau ringkas. Nah, beliau pendekkan dalam arti bacaannya pendek. Nah. Faqila li Allah fi dzalik. Kok pendek sekali kamu salatnya? Faqala ama ini adapun aku inni da'utu fiha bida'awatin. Saya sudah tadi berdoa dengan doa-doa yang kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna, yang Rasulullah SAW biasa berdoa dengannya. Allahumma inni as'aluka bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza 'alimta wa idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka wallahumma wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal khasyi fir riba wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr. Terbalik yang anak yang hafal fil ghina wal faqr. Wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata ainin la tanqati'u wa as'aluka al bardal 'aishi ba'da al mauti wa as'aluka liddatan nadhari ila wajhika al karim wa syauqa ila liqa'i fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Jadi ini disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, silakan menghafalnya. Nah, yang punya di yang punya Hizbul Muslim ada di Hizbul Muslim. Qala wa fi atharin akhar qala syauqul abrari ila liqa'i, disebutkan dalam athar di athar ini wallahu alam dikeluarkan oleh beliau dalam Tariqul Hijratain dan Raudhatul Muhiddin, tapi athar Israili. Di situ dikatakan panjang kerinduan orang-orang yang abror untuk bertemu denganku. Jadi berarti Allah mengatakan demikian. Wa ana ila liqa'ihim ashad syauqan. Dan aku aku lebih rindu bertemu dengan mereka, untuk bertemu dengan mereka. Man ahabba liqa Allah, tapi disebutkan dalam riwayat kita dalam hadis Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa. Siapa yang cinta, senang, suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Qala rahimahullah wa hadha huwa al-ma'na alladhi aini huwa al-ma'na alladhi abbara anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan dia. Nah, siapa yang ingin, senang, mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengan dia. Qala ba'du ahli al-basair, sebagian ahli ma'rifat ahli basair, orang-orang yang memiliki basirah, mata hati dalam yang terang yang kuat, fi qawlihi ta'ala tentang firman Allah, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang dia itu ingin bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya ajalallah la'at. Ketetapan Allah, waktu yang ditetapkan oleh Allah itu pasti tiba. Pertemuan itu pasti tiba. Jadi subhanallah. Ini orang-orang yang di sini disebutkan oleh beliau dalam bentuk mangkana yarju. Selalu mengisyaratkan hendaknya dia punya keinginan terus untuk bertemu dengan Allah. Orang yang kebiasaannya punya harapan untuk bertemu dengan Allah. Ini dengan kalimat seperti ini kan menunjukkan apa? Istimrar. Terus dia punya keinginan untuk yakni bersiap untuk bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam. Itu dari ini ya bahasa yang dari lahir takhirnya wallahu a'lam apa yang bagaimana yang diterangkan ulama. Lamma 'alima subhanahu shiddata shauqi awliya'ihi ila liqa'ihi. Jika Allah tahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui betapa besar kerinduan wali-walinya untuk bertemu dengannya. Wa anna qulubahum la tahda' duna liqa'i. Dan hati-hati mereka tidak bisa tenang tanpa bertemu dengannya. Daraba lahum ajalan. Allah buatkan untuk Allah tetapkan untuk mereka satu waktu, ajal. Wa mau'idan. Ya, yang dijanjikan seperti yang dijanjikan, perjanjian li liqa'i untuk bertemu. Tuskinu nufusahum bihi atau taskunu nufusahum bihi. Yang dengan janji tersebut, yang dengan ajal tersebut, jiwa-jiwa mereka menjadi tenang. Selalu ada harapan. Wa atyabul 'aysi wa aladduhu, hidup yang baik, yang paling baik dan paling lezatnya 'alal itlaq, secara mutlak 'aysul muhibbin adalah hidupnya orang-orang yang mencintai, al-mustaqim, orang-orang yang mustaqim, yang punya rindu, wal al-musta'nifin, yang mereka itu saling berdekatan, ingin selalu bersama. Tapi tentunya dengan Allah. Fahayatuhum fil hayati thayyibati fil haqiqah. Fahayatuhum hiyal hayatu thayyibah fil haqiqah. Hidup mereka itulah yang dikatakan hidup thayyibah. Siapa mereka? Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan yang beramal saleh. Man amila amalan man amila salihan min dzakarin wa unta wa huwa man ya'mal salihan min dzakarin wa unta wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup mereka itulah hidup yang bahagia sesungguhnya. Mereka beramal dalam keadaan mereka mengerjakan amalan tersebut didasari dengan keimanan. Jadi bukan dengan ikut-ikutan. Bukan dengan perasaan. Tahu ini di wajibkan oleh Allah. Makanya diajarkan kita oleh ulama kita. Awal sekali ketika berwudu itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bayangkanlah di dalamnya, dalam hati Anda itu ketika berwudu itu adalah perintah Allah. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapkan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah, gugur dosa-dosa dan kesalahan itu bersama tetes-tetes terakhir. Terapkan seperti itu sehingga betul-betul dia merasa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Qala wala hayatan lil abdi afyab wala an'am wala ahna minha. Tidak ada hidup bagi seorang hamba yang lebih baik, yang lebih menyenangkan, yang lebih enak dibandingkan hidup yang seperti itu. Wahyal hayatu thayyibah min al-madhkura fi qawlihi ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itulah hayatan thayyibah yang disebutkan di dalam firman Allah surat An-Nahl. Laisal muradu minhal hayatu mustarika bainal mu'minina wal kuffar. Bukan hidup yang dimaksud di sini, bukan hidup yang sama antara orang-orang mukmin dan orang-orang yang kafir. Anda pernah baca, subhanallah lupa dan diikat ya. Makanya ini para talabah antum juga semua yang punya berulang ya. Sayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan tulisan. Lewat satu pernyataan Ali bin Abi Thalib, yang pernyataan itu membuat orang-orang Yahudi yang mendengar itu masuk Islam. Masuk Islam, kan ya? Terkait dengan ini, ana lupa anunya bahasanya apa, terus kemudian yang jelas beliau menyatakan apa namanya, dari deretan diantara perkataan beliau banyak ya yang dalam hari ini, yang ana lupa. Jadi beliau mengatakan apa, orang-orang Yahudi itu mungkin juga kita merasakan dari sebagian keadaan kita sekarang ini, orang-orang merasa heran salafiyin ini banyak anaknya, tambah anaknya, tapi kok bisa makan terus semua mereka. Dari mana ini? Jangan-jangan dari aneh ini, dari ada yang mengatakan kita dulu punya radio awal-awal itu dari Yahudi katanya. Nah, dia kan pernah ada yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan dari sumbangan, pernah. Ya, awal kita punya radio salaf dikatakan itu ada yang mendanai. Ya, salafiyun itu burung liar. Burung liar kan? Taghdu khimasan taruhu bitanan. Ini burung enam salafiyun. Perginya pulang kosong dalam keadaan kosong temboloknya, berangkat dalam keadaan kosong, pulangnya penuh temboloknya. Nah, kantung untuk makannya penuh. Nah, ini salafiyun. Nah, ini mereka mengatakan, nah itu banyak channelnya mereka, bisa ke Kuwait, ke Saudi. Iya, kalau dapat itu pun bukan kita minta. Nah, mereka yang kebingungan mau menyalurkan uangnya kemana? Kita kan cuma nerima, bukan mencari. Nah, mereka yang mencari. Itu pun kalau itu, tapi tidak. Nah, salafiyunku burung liar. Nah, baik. Nah, jawaban beliau artinya, nah, kalian yang apa namanya sengsara, kalian rugi. Nah, kali kita sama-sama makan, sama-sama cari uang, kami tenang-tenang, artinya seadanya, seberapa cukupnya, alhamdulillah, mati masuk surga. Kalian bontang-panting seperti itu, susah payah cari makan, cari tempat tinggal, cari pasangan, punya keturunan atau biaya segala macam, ujung-ujungnya di neraka. Kira-kira seperti itulah ya, itu akhirnya mereka terdiam. Ya. Nah, ini di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah banyak beberapa ayat dalam surat Qad. Ya. Allah menyatakan amnaj'alil muttaqina kal fujjar, ayat itu dalam ayat itu Allah menyebutkan apakah akan kami samakan, apakah akan kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang yang fajir. Kemudian dalam surat Nun wal Qalam, juga dalam surat Al-Jathiyah, ya. Nah, حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سواء محياهم ومماتهم. Nah, ini mereka orang-orang yang melakukan kejelekan itu mengira, nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah juga dalam surah Al-Qalam itu afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Maknanya semua seperti ini. Di bawah Allah tidak akan menjadikan hidup orang yang mukmin itu sama dengan orang-orang yang kafir. Walaupun sama-sama makan, nah, sama-sama minum, sama-sama cari makan, punya kebutuhan, punya pencaharian. Bahkan mungkin dalam jabatan yang sama, bahkan mungkin pencaharian usaha yang sama. Beda orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman. Qala rahimahullah wa laysa al-murad minha al-hayatu al-mushtarikah bainal mu'minin wal kufar. Yang dimaksud di sini bukan hidup yang sama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Wal abrar wal fujjar, orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Min thayyibil ma'kal. Ya, yang dihitung itu apa? Baiknya makanan, makanannya lezat, wal malbas, pakaiannya bagus, wal mashrab wal mankah. Nah, punya istri, punya makanan, punya minuman, tempat tinggal. Bal rubama zada a'da'ullahi ala awliya'i. Bahkan seringnya apa? Musuh-musuh Allah itu lebih dari wali-wali Allah. Fi dhalika adha'afan mudha'afa. Lebih. Seperti yang kita sering ceritakan tentang kisah bagaimana sedihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat naik ke kamar Rasulullah SAW di atas loteng. Beliau tinggal sendirian setelah memboikot istri-istrinya selama satu bulan. Melihat di tempat beliau itu tidak ada makan, tidak ada perabot. Kasur tikar itu, oh ya tikar pandan. Ada yang pernah merasakan enaknya tidur di tikar pandan? Ya, itu masya Allah, itu berbekas di lambung Rasulullah SAW. Kemudian makanan yang lainnya, kurma setumpuk, kemudian gandum setumpuk, kemudian apa, bantal kasur beliau terbuat dari isinya jerami. Nangis Umar bin Khattab melihat keadaan Rasulullah. Kenapa ya Umar? Ya Rasulullah, engkau kekasih Allah. Engkau kekasih Allah. Seperti ini hidupmu ya Rasulullah. Seperti ini hartamu ya Rasulullah. Engkau kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah. Sementara Kisra Persia dan Kaisar Romawi bergelimang harta, dikelilingi pembantu-pembantu. Engkau seperti ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan supaya umatmu dapat kelonggaran, diberi kelapangan, rezeki. Ya Ibn al-Khattab, apa enggak cukup bagimu? Itu untuk mereka di dunia, untuk kita di akhirat. Nangis Umar Ibn al-Khattab melihat itu. Nah itu yang diinginkan oleh beliau. Bagaimana juga dalam kisah yang masyhur sering kita ceritakan. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah datang membawa harta ghanimah dari pajak dari Bahrain. Sejak dahulu Bahrain sudah terkenal kaya, maksudnya diincar sama orang-orang Persia, orang-orang Ajam. Nah, ya, memang banyak sampai sekarang. Nah, datang sahabat-sahabat yang enggak pernah sholat di Masjid Nabawi, muncul semua bagi sholat-sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Biasa mereka sholat di kampung-kampung, di Kuba, mungkin di Jufa, di Kulaifah, atau di tempat-tempat yang lain yang dekat-dekat. Nah, tapi tidak di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subuh Rasulullah berpaling melihat belakang, melihat para sahabat, masya Allah banyak, tersenyum Rasulullah. Lah, beliau kemudian mengatakan, "Abshiru wa ammilu." Gembiralah kalian. Ya, bayangkan, tumbuhkan harapan kalian. Jangan-jangan kalian dengar la tasma'una sami'tum nam Abu Ubaidah. Majaran quduma Abu Ubaidah bin Jarrah atau qalar alaihi salatu wasalam. Jangan-jangan kalian dengar berita Abu Ubaidah pulang. Ajal, betul ya Rasulullah. Absyiru wa amilu. Gembiralah. Bayangkan apa yang kalian amilu mayasurukum. Bayangkan apa yang menyenangkan kalian. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bal akhsha alaikum an tusabba alaikum dunya sabban. Yang aku khawatirkan justru dicurahkan oleh Allah untuk kamu dunia sehebat-hebatnya. Fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Dicurahkan, dibuka untuk kalian dunia seluas-luasnya, lalu kalian berlomba-lomba dalam urusan dunia. Lalu dunia sebagaimana orang-orang sebelum kamu berlomba-lomba dalam urusan dunia dan membinasakan kamu sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Dan ini dipahami oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam tahu cara untuk menghancurkan kaum muslimin dengan perempuan, dengan dunia. Ya, dibuat di supaya bahwa tanpa dunia, tanpa kalian memiliki harta, tanpa memiliki pekerjaan dan semua itu, kalian tidak ada artinya wahai kaum muslimin. Nah, dan mereka hampir berhasil. Nah, hampir kita dapatkan bahwa seluruh bayangin mayoritas kaum muslimin berlomba, padahal Rasulullah SAW sudah menyebutkan ma rafa'a syai'un min amri dunya illa wada'ahu Allah. Tidak naik satu saja urusan dunia ini melainkan pasti dijatuhkan oleh Allah. Nah ini disebutkan oleh beliau. Baru bermazada ada Allah ala auliyahi. Bahkan kata seringnya musuh-musuh Allah itu lebih banyak. Mereka dapatkan makanan, minuman, penghasilan dibandingkan konglomerat di Indonesia misalnya. Kaum musliminnya bandingkan dengan konglomerat dari kalangan kufar non-muslim. Lebih banyak mana? Di Indonesia saja lah misalnya. masih lebih banyak mereka kan. Nah, hampir semua lini perekonomian dikuasai oleh orang-orang kafir. Ada di kalangan kaum muslimin, ada yang punya pesawat, yang punya mobil berpuluhan, yang punya rumah, masya Allah. Ya, masih jarang-jarang. Apalagi kalau di skupnya dunia. Qala wa qadda minallahu subhanahu li kulli man amila salihan an yuhyihu hayatan thayyibah, dan itu jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah subhanahu untuk orang-orang yang mengerjakan amal saleh, bahwa Allah akan membuatnya hidup dengan hidup yang baik, kehidupan yang bahagia. Fa huwa shadiqul wa'di, dan dia maha benar janjinya. Maha benar janjinya. Alladzi la yukhlifu wa'dah, dan tidak akan menyelisihi janji. Apa yang kemudian mendorong kaum muslimin berlomba-lomba menumpuk dan mengejar harta sehingga tertinggal dalam betul-betul ambisi terhadap untuk berusaha memenangkan persaingan dengan orang-orang mereka yang rendah. Nah, padahal Rasulullah sudah mengingatkan kita. Nah, idza tabaya'tum bil'ainah, dan ini sudah menjalar, bahkan kaum muslimin terkena juga melakukan transaksi ala ribawi. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar' wa taraktumul jihad. Taraktumul jihad bukan berarti harus perang dengan senjata, ditutul bermujahadah. Maka ketika dalam kaum muslimin dalam keadaan seperti itu, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah. Tidak akan Allah cabut kehinaan itu dalam diri kamu sampai kamu kembali kepada agama. Dan orang-orang kufar tahu, kaum muslimin kalau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah kitab mereka, maka itu akan akan pasti benar. Nah, maka dijauhkan, dibikin kaum muslimin ragu dengan Al-Quran, dibikin mereka bimbang dengan hadis-hadis Nabi. Qala rahimahullah, wa ayyu hayatin atyab min hayati man ijtam'at humumuhu kulluha, hidup siapa yang lebih baik daripada hidup orang-orang yang semua tekad dan cita-citanya terpusat fokus hidupnya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fid dunya hamma farraqallahu syamla wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lah. Siapa yang cita-citanya, tekadnya adalah dunia, itu yang menjadi tekad dan cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusan dia, Allah letakkan kefakiran di depan matanya, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa man kanat akhiratu hammah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, cita-citanya, tekadnya, Allah satukan semua urusannya, serba mudah urusan dunianya, urusan akhiratnya, dan Allah letakkan rasa kaya di dalam hatinya, serba cukup yang dia peroleh. Banyak dia bersyukur, alhamdulillah ada, tahu di situ ada jatah tuan yang lain. Nah, Allah satukan semua urusannya dan Allah letakkan rasa kaya dalam hatinya, bahkan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia tidak suka kepada dia, dunia yang datang kepada dia, semakin orang itu lari menjauhi dunia, dunia justru semakin kuat mengejarnya. Ini digambarkan oleh beliau Ibnu Qayyim dengan syair dari kalangan dari salaf kita juga. Dunia itu seperti wanita PSK yang tidak puas dengan satu laki-laki, tapi sudah tua. Nah, ini baik. Yang jeleknya itu di situ. Ya, sudah tua. Nah, tapi tidak puas dengan laki-laki. Tetap ada korban terus. Nah, ini dunia ya yang mengabaikan dan yang dikejar oleh mereka. Qala wa sarat hamman wahidan fi mardatillah, sehingga apa, himmahnya itu terpusat hanya untuk mencari ridha Allah. Dia cari uang sama dengan orang-orang kafir, sama orang-orang dengan mereka. Tapi ketika himmahnya, cita-citanya adalah untuk mencari ridha Allah, jalannya pun juga min afyadit turuq. Seperti yang dia mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Nah, ya, inna ruhal qudus nafatha fi rawhi. La tamutu nafsun hatta tastawfiya rizqa. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Ya, dan namanya lagi yang lain, yang lainnya disebutkan. Nah, ketika Rasulullah mengatakan Jibril berbisik dalam mengisikan dalam hatiku bahwa tidak ada satupun jiwa kecuali pasti dia sudah lengkap. Tidak akan mati di satu jiwa itu melainkan sudah lengkap rezekinya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari. Jangan kamu menganggap lambat rezeki itu datang lalu mengupayakan hal-hal yang tidak benar. Nah, ya, mengupayakan jalan yang tidak benar itu supaya apa? Datang rezeki itu dengan cepat. Jalan pintas. Nah, jangan. Karena apa yang di sisi Allah itu tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan. Qala walamma sya'a qalbihi, Allah satukan cabang-cabang hatinya. Bil iqbal 'ala Allah, untuk tertuju hanya kepada Allah. Wajtama'at iradatuhu wa afkaruhu, keinginan dan pemikirannya pun bersatu. Allati kanat munqasimatan bi kulli wadin minha syu'bah 'ala Allah. Ya, yang tadinya terbagi-bagi itu menjadi setiap wadi itu ada cabang-cabang tersendiri, tapi ketika dia menjadikan himmahnya itu semuanya adalah tertuju pada Allah, itu semua istama'at iradahnya kepada Allah. Nah, orang yang kalau sudah keinginannya artinya dia bekerja, dia berusaha untuk mengharapkan wajah Allah, untuk menjarakan diri kepada Allah, walau apapun dia banyak pekerjaannya, tapi tetap artinya ringan, tidak tercerai-berai. Ada waktunya sholat, segera dia. Mudah untuk dia tinggalkan, untuk dia berkemas, untuk dia. Nah, ada yakni upaya dia untuk juga mengisi batinnya, mengisi jiwanya dengan apa? Untuk, nah, dengan yakni apa namanya? Dengan ilmu. Fasara dzikru mahbubihi al-a'la. Akhirnya hati tersebut selalu mengingat kekasihnya yang paling tinggi, wa hubbihi, dan mencintainya. Wa syauq ila liqa'ihi, rindu untuk bertemu dengannya. Wal uns bi qurbihi, merasa tenang dekat dengannya. Wal mustauli alaihi, dan dia berkuasa di dalam hatinya. Tahu dia bahwa Allah, nah, artinya senantiasa walaupun dia mungkin lagi nuang susu ataupun mengukur nimbang madu, tetap dan ingat ini Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan dia. Nah, ya, semua upaya-upaya tersebut yang di depan komputer, yang mungkin sedang megang pacul, yang megang mesin lasnya, ingat bahwa itu adalah untuk mengharapkan ridha Allah, itu membuat dia pekerjaan itu serba mudah. Wa alaihi saduru humumuhu wa iradatuhu wa qusuduhu. Di atas hal itulah keinginan untuk mencari ridha Allah lah himmahnya, niatnya, keinginannya dan tujuannya. Bal khataratu qalbi, bahkan lintasan-lintasan pikirannya tertuju hanya pada Allah. Fa in sakata sakata billah, kalau dia diam karena Allah, dengan Allah. Ada mungkin yang punya hafalan yang enak, sambil diam-diam bismillah hafalannya dimain. Ayat-ayat Al-Qur'an keluar dia ulang-ulang. Wa inna tanataqa billah, kalau dia bicara karena Allah. Wa in sami'a fa bihi yasma, kalau dia mendengar dengan Allah dia mendengar. Artinya dalam keadaan seperti itu, walaupun dia dalam keadaan bekerja, tahu. Walaupun dia di pinggir jalan, di tengah pasar, tahu dia bahwa Allah menyertai dia, mendengar bicara. Wa in absara fihi yubsir. Wa in absara fa bihi yubsir. Kalau dia melihat dengan Allah. Dia jaga pandangan matanya, dia jaga telinganya. Ya. Yang di kantor pun juga demikian. Wabihi yaktish, dengan Allah pula dia menggenggam, memegang. Nah, Wabihi yamshi, dengan Allah pula dia berjalan. Wabihi yataharrak, wabihi yaskun, dengan Allah dia bergerak, dengan Allah pula dia diam. Artinya dengan Allah diam, dengan pertolongan Allah. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali ya, dia perhitungkan. Dia tidak diam dari sesuatu kecuali dia perhitungkan. Nah, dengan bimbingan Allah. Wabihi yahya, wabihi yamut. Dengan Allah dia hidup, dengan Allah pula dia mati. Wabihi yub'at, dan dengan Allah pula, karena Allah pula dia dibangkitkan. Kama fi sahihil Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sahih Bukhari dari beliau sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala annahu qala, di mana beliau meriwayatkan dari Allah Rabbnya tabaraka wa ta'ala annahu qala, bahwa Allah berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maqtarabtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, nah, semisal dengan ada dia menunaikan yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Terus menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku jadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan dengan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, yang menjadi kakinya dia melangkah dengannya. Fabiya yasma, karena aku dia mendengar. Wabiya yubsir, dengan aku dia melihat. Wabiya yabtish, wabiya yamshi, karena aku atau dengan aku dia menggenggam, dengan kupula dia melangkah. Kata dalam sebagian tafsir menunjukkan dia diberi taufik kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Nah, mereka inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa anis salah. Mereka itulah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh tijarah wala bai'un. Nah, walaupun itu penting, sama dengan mereka orang-orang yang di luar selain mereka berusaha juga, sama usahanya jualan itu juga, tapi alangkah bedanya orang mukmin dengan mereka. Nah, tidak lupa dia bahwa ini adalah rezeki dari Allah, pemberian Allah. Ada jatah bagian dari orang-orang yang menjadi tanggungannya saudara-saudaranya. Nah, ada juga hak Allah di dalam harta tersebut. Nah, wala in sa'alani la'utiyanna. Nah, orang-orang yang seperti itu kata Allah, kalau dia meminta kepadaku pasti aku beri. Wala in sa'adani la'udanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi dia. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu. Aku tidak pernah merasa bimbang terhadap sesuatu yang aku yang melakukannya. Seperti taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min. Seperti keraguanku mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Yakrahul mauta wa akrahu masa'atah. Dia tidak suka mati dan aku tidak suka menyusahkan dia. Wala buddalahu minhu. Tapi itu harus terjadi daripadanya. Kematian. Allah tidak suka, tidak ingin menyusahkan hambanya, walinya. Walaupun itu sesuatu yang makanya ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat maut, Jibril melihat penderitaan Rasulullah itu tidak sampai hati. Berpaling Jibril. Sampai ditanya oleh Rasulullah, engkau tidak suka melihat kuai Jibril? Merasa kasihan melihat sakitnya Rasulullah, merasakan sakaratul maut. Nah, dan ini yang disebutkan oleh Allah. Allah tidak suka. Allah tidak ingin menyakiti hambanya. Tapi mati itu harus. Mati itu harus. Fatadammana hadal hadis asy-syarif, hadal hadis asy-syarif al-ilahi alladhi haramun ala ghalidil tabah katifil qalbi fahmu makna. Jadi dalam hadis ini yang mulia ini, hadis ilahi, hadis qudsi ini terkandung ada jaminan atau ada kandungan yang kata beliau memberikan sifat tentang hadis ini alladhi haramun ala ghalidil tabah, yang haram bagi orang-orang yang kasar tabiatnya, katifil qalb, tebal hatinya itu, bebal artinya enggak bisa nyambung, enggak peka, enggak halus, enggak bercahaya. Fahmu ma'nahu wal muradi bihi, untuk memahami makna hadis ini, apa yang diinginkan dari hadis ini. Hasara asbabi mahabbatihi fi amrayn. Yang di sini Allah menyebutkan dua sebab cinta Allah. Allah batasi dua sebab cinta Allah kepada seseorang. Ada'u fi faraidihi wa taqarrubu ilaihi bin nawafil. Ada'u faraidihi, menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan. Nah tentu di sini yang harus dia perhatikan juga, ada'u faraid ini tentu dengan sempurna. Nah tentu dengan sempurna, sholatnya sholat yang sempurna. Nah lengkapnya ini terjaga rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, bahkan inti dari sholat tersebut yang menjadi roh sholat tersebut yaitu khusyuk, itu pun terjaga. Barulah, nah kemudian yang lain-lain, amalan-amalan yang wajib lainnya, ya. Nah, entah itu puasa, zakat, atau haji yang dia lakukan. Nah, baru kemudian dia menambah dengan amalan-amalan sunnah. Antum para thalabah mestinya paling banyak dan paling terdepan untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan memperbanyak amalan sunnah. Dengan memperbanyak amalan sunnah, baca Al-Quran, nah, durusnya, pelajaran-pelajarannya diulang. Masjid yang begini luasnya, masya Allah, ya, yang kalau kita bandingkan juga dengan masjid lain, mungkin lebih bagus masjid kita di antara ma'ahid salafiyin. Nah, penuhi, makmurkan dengan, nah, sholat-sholat sunnah yang antum kerjakan, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat duha, nah, rawatibnya, nah, atau sholat mutlak. Sholat mutlak, iya sholat mutlak. Antum yang sudah banyak hafal Qur'annya, jangan pelit. Kalau misal mau lebih mantap dia untuk menghafal Al-Quran itu, malam dia bangun setoran sendiri hafalan yang sudah dia punya. Setoran. Dia sendiri 11 rakaat, dia ulang. Kan enak. Kalau dia misalnya ragu, berapa? Tinggal buka mushaf, selesai salam, mana yang salah tadi. Nah, nanti kalau dia mau menambah, tinggal setelah selesai itu, tambah. Nah, ya. Nah, jangan artinya memang dia itu cara ya mungkin yang cukup sederhana lah. Nah, mereka yang ingin apa namanya memantapkan hafalannya di waktu-waktu seperti itu, ya, supaya dia tetap ingat hafalan-hafalan yang lama. Nah, untuk memudahkan juga dia mana yang salah, mana yang nah meragu. Jangan misalnya kita ada apa namanya, walaupun apa ya boleh, tapi kayaknya kurang. Nah, alangkah baiknya kalau dia misalnya dia apa, karena misalnya Pak Imam itu kan dia apalagi di masjid lain dia tergantung kepada makmum. Kadang-kadang makmum itu kan bukan semuanya thalabah. Makmum itu ada yang orang-orang awam, mungkin mereka enggak tahu apa yang dibaca oleh, walaupun tahu itu Al-Qur'an tapi enggak paham. Tapi kalau misalnya dibaca mungkin yang mereka biasa kenal, dengar juz-juz amma, itu lebih. Kalau misalnya imamnya punya yakni himmah dan kemudian punya suara yang bagus untuk apa ya tak apa yu'athir, mempengaruhi orang yang mendengar, itu luar biasa. Dia baca ayat-ayat yang mendekatkan, memasukkan apa, menanamkan iman, takut pada Allah, takut pada apa adab Allah, hari kiamat. Nah, itu lebih anfa', ya, lebih anfa'. Nah. Baik. Qala wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain aja. Nah, ini masih ya, Pak. Jadi buat kita semua. Nah. Beberapa di antaranya adalah pengertian tentang cinta, tapi terkait dengan bagian tadi asyau, perlu kita untuk betul-betul meminta kepada Allah, rindu kepada Allah, ya. Nah, ya, artinya dan supaya itu menjadi apa namanya bimbingan, artinya mudah-mudahan kita berdoa dengan ikhlas, minta dengan sungguh-sungguh pada Allah, kerinduan pada Allah, Allah pun seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang rindu cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah pun rindu atau cinta dan cinta apa? Cinta bertemu dengannya. Maka kita berharap minta kepada Allah, kerinduan kepada Allah supaya Allah tanamkan kemudahan dalam hati kita untuk beramal sesuatu yang menambah menguatkan dorongan. Karena kalau sudah adanya cinta dan rindu, orang itu kan kalau misalnya jauh merantau, rindu kan pengin cepat pulang. Pengin cepat sampai di rumah. Nah, seperti itu juga orang yang mereka itu rindu kepada Allah pasti akan berusaha untuk bagaimana caranya cepat bertemu dengan Allah. Bukan dia punya bunuh diri. Ya, kalau bunuh diri malah terlempar jauh. Tapi bagaimana caranya supaya dia segera dapat bertemu dengan Allah. Entah itu dalam sholatnya atau dalam mimpi. Apalagi kalau dalam ini bertemu dengan sungguh-sungguh dalam artian dia meninggal dunia. Dan biasanya kan kata mereka, orang baik itu cepat matinya ya. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah beri taufik kita untuk mendapatkan